menemani matanya, duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu aku sayang, padamu, padamu. Banyak pria merayu, mengharap cinta kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu. Padaku pria yang tidak mampu, aku cinta padamu, padamu aku sayang, padamu, padamu. Padamu, padamu, aku sayang padamu.